Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masuklah kita pada syubhat yang ke-10. Ditutup oleh Syekh syubhat yang sebelumnya dengan pernyataan, "Idza tahaqqaqta," jika sudah jelas bagi engkau, terbukti secara ilmiah, "Anal ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashahu uqulan wa akhaffu syirkan min haula," bahwa orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih berakal dan lebih ringan kesyirikannya dibandingkan dengan mereka, maksudnya mereka orang-orang musyrikin di zaman Syekh penulis. "Fa'lam," maka ketailah, "anna liha'ula syubhah yuridunaha ala ma dzakarna." Maka ketailah bahwa mereka masih memiliki syubhat lain lagi yang mereka kemukakan sebagai jawaban dari apa yang kami sampaikan tadi sebelumnya. Kalimat yuridunaha ala ma dzakarna ini perlu diperhatikan dengan lebih khusus. Subhat baru yang mereka kemukakan sebagai jawaban dari apa yang kami sampaikan. Jadi syubhat-syubhat yang sudah dibantah oleh Syekh yang sebelumnya ini, ketika orang-orang percaya bahwasanya itu merupakan kesyirikan, itu merupakan syubhat, dan terbukti dibantah dengan apik, dengan ilmiah yang sudah ditunjukkan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, ketika sudah mulai dibantah syubhat-syubhat tadi dan sudah terbantah syubhat-syubhat tadi, muncullah syubhat baru yang syubhat ini bukan mempermasalahkan seperti yang sebelumnya bahwasanya itu bukan perkara syirik, ini tauhid, padahal hakikatnya syirik. Kami bukan berdoa kepada selain Allah, kami berdoa kepada orang soleh itu bukan syirik, bukan seperti itu, bukan permasalahkan ini syirik atau bukan. Mereka sudah paham bahwa ini benar-benar tauhid, ini benar-benar syirik, dan yang tauhid adalah kebalikannya. Sudah tahu, sudah bisa membedakan ini syirik, ini tauhid. Nah, subhat inilah yang akan kita pelajari, inilah di beberapa lembar seterusnya, di antara lembar-lembar seterusnya. Subhat ini adalah subhat yang muncul dari orang yang seperti ini. Bahkan orang ini adalah orang-orang dari kalangan ulama, dari kalangan ulama. Karena dari kalangan ulama pantas sudah tahu ini tauhid, ini syirik, sehingga enggak mempermasalahkan seperti yang sebelum-sebelumnya, seperti yang ada pada syubhat sebelum-sebelumnya. Lalu apa yang mereka permasalahkan, yang masih menjadi syubhat pada mereka apa dari kalangan ulama ini? Jawabannya adalah apa yang ada pada pernyataan Syekh dalam kitab yang lainnya sepertinya ini. Syekh penulis punya mengeluarkan pernyataan yang ada pada kitab yang lainnya. Kata Syekh, "Wa aradtu ma indi minat tauhid," dan saya memaparkan ilmu yang ada pada saya terkait dengan penjelasan at-tauhid ala ulama al-amsar, pada beberapa ulama, intinya demikian. Fasaddaqani, maka fasaddaqani man yadda'i annahu minal ulama, maka dibenarkan oleh orang yang mengaku bahwa dirinya ulama. Fi jami'il buldan, dari berbagai negeri atau berbagai wilayah, mungkin maksud beliau di sini. Mungkin beliau menyampaikan pelajaran tauhid dengan risalah-risalah beliau yang beliau kirim ke beberapa negeri atau beberapa wilayah. Kemudian orang yang mengaku ulama membenarkan isi tadi. Dalam masalah apa? Fit tauhidi wa fi nafsi syirk. Dalam masalah tauhid dan dalam masalah meniadakan kesyirikan, setuju, sudah sepakat. Waraddu alayya, akan tetapi mereka ini masih membantah saya pula, atau saya ganti terjemahannya, akan tapi mereka membantah saya at-takfir wal qital. Apa yang diperkarakan? Masalah pengkafiran dan konsekuensinya, yaitu hukum bunuh. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa di dalam pemerintahan Islam, maka orang yang murtad keluar dari agama Islam, kemudian didakwai tidak mau bertaubat. Kalau bertaubat, alhamdulillah, kita disikapi sebagai seorang muslim kembali. Tapi ini masalahnya enggak mau taubat. Dijelaskan itu syirik akbar, enggak mau meninggalkan, enggak mau bertaubat. Maka ini dalam perintahan Islam, maka dihukum bunuh. Nah, ini bagi orang sekelas ulama pun yang menyatakan dirinya ulama, sesuatu yang bagi mereka perlu dibantah, sesuatu yang mereka belum bisa menerima, apalagi kaum muslimin yang biasa-biasa saja kelasnya, mungkin janggal, asing, kejam, Islam kan toleran, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, subhat baru inilah yang ingin dijelaskan panjang lebar oleh saya sampai ke subhat 14. Dari 10 sampai 14 itu setidaknya saya katakan, nanti kita akan ikuti. Tapi ingat saya, 10 sampai 14 ini mayoritasnya, minimalnya dikatakan demikian, berkisar pada itu. Pembuktian bahwasanya ini loh, dalam sejarah orang kalau pemahamannya benar terhadap tauhid, ya namanya melakukan syirik akbar, enggak mau bertaubat. Orang muslim melakukan syirik akbar, enggak mau bertaubat, dalam permintaan Islam itu ya dihukum bunuh. Oh, enggak mau taubat. Dijelaskan baik-baik, ditunjukkan ayatnya dan seterusnya. Karena dia murtad. Ini loh dalilnya, ini loh perbuatan sahabat, ini loh dan seterusnya, seperti itu. Baik. Wa hiya min a'dhami syubahihim. Dan syubhat ini termasuk salah satu dari syubhat yang terbesar di antara mereka. Di antara syubhat-syubhat mereka maksudnya. Fa asghi sam'aka li jawabiha. Simaklah dengan baik-baik. Pasang telinga Anda dengan baik-baik untuk mendapatkan jawabannya. Wahya, yaitu annahum yaqulun, mulai peperangan dilanjutkan, jihad ilmiah dilanjutkan. Wahya annahum yaqulun, bahwasanya mereka mengatakan innal ladzina nazala fihimul qur'anu, bahwa orang-orang yang Al-Quran diturunkan di masa mereka, intinya demikian, la yashaduna anna alla ilaha illallah, mereka itu tidak bersaksi la ilaha illallah, wa yukadzibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan para rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yungkiruna al-ba'ts, dan mengingkari kebangkitan, wa yukadzibuna al-qur'an, dan mendustakan Al-Qur'an, wa yaj'alunahu, dan menganggapnya sihra, sihir, dianggap Al-Qur'an itu sihir. Itu menurut orang musyrikin zamannya Syekh, atau menurut orang-orang di zaman sebagian orang-orang di zaman Syekh, kalaupun bukan orang musyrikin ya, sebagian orang-orang di zaman Syekh. Entah yang mana yang beliau maksud di sini. Yang jelas bahwa orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan enggak mempersaksikan la ilaha illallah, enggak ada, enggak bersyahadat la ilaha illallah. Mereka mendustakan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengingkari hari kebangkitan, mendustakan Al-Qur'an, dan mengatakan Al-Qur'an, menyatakan Al-Qur'an itu sihir. Wa nahnu, adapun kami, nasyhadu an la ilaha illallah, bersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah, bersaksi bahwasanya tidak ada yang, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fa nusaddiqul Qur'an, kami pun membenarkan Al-Qur'an, meyakini benarnya Al-Qur'an, wa nu'minu bil ba'ats, dan mengimani hari kebangkitan, wa nusalli, kami juga salat, wa nasum, puasa juga kok kami, fa kaifa taj'aluna mithla ulaika, maka bagaimana Anda menjadikan kami kok seperti mereka. Fal jawab, maka jawabannya, annahu, maksudnya menjadikan kami seperti mereka, sebagaimana mereka itu kamu vonis melakukan kekufuran, apa, kamu vonis mereka kafir, dan juga demikian mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami juga kalian vonis kafir, dan kemudian konsekuensinya kalau enggak berubah, kemudian apa, bunuh, begitu. Fal jawab anna la khilafa bainal ulama, maka jawabannya maksudnya tidak ada perselisihan di antara ulama. Kullihim, semuanya, annar rajula, bahwasanya seseorang idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in, jika membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salah satu dari ajarannya, wa kadzdzabahu, dan mendustakannya fi syai'in, dan mendustakannya pada salah satu dari ajaran yang lainnya, annahu kafir lam yadkhul fil Islam, maka dia kafir, tidak masuk ke dalam agama Islam. Ingat perkataan maka dia kafir, maka dia kafir ini perlu dibawakan, tetap dipagari dengan kaidah takfirul muayyan, takfirul mutlak itu. Barang siapa begini maka kafir, layak untuk dihukum, maka dihukum bunuh, dan seterusnya kalau tidak bertaubat. Itu takfir mutlak dan takfir muayyan tetap berjalan kaidah itu. Seperti yang sudah saya jelaskan kaidahnya kemarin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkataan dalam syubhat fa kaifa taj'alunana mithla ulaika, bagaimana kalian menjadikan kami kok seperti mereka, orang-orang musyrikin zaman dahulu. Kami kaum musyrikin zaman sekarang, atau orang-orang yang kufur zaman, melakukan kufuran dalam zaman sekarang, zamannya Syekh, kok merasa dipersamakan dengan kaum musyrikin zaman dahulu. Kalimat ini ada faedah menarik. Ini kalimat yang dinamakan kalimat atifiyah, kalimat yang mengaduk-ngaduk perasaan, kalimat yang emosional, kalimat yang mengambil daya tarik atau punya sensasi emosional tersendiri. Kalimat atifiyah, kalimat yang terkait dengan mengaduk-ngaduk perasaan ataupun menarik simpati perasaan ini ketahuilah bukan hujjah ilmiah. Bukan hujjah ilmiah. Bittifaqil uqala, dengan kesepakatan orang-orang yang berakal. Dengan kesepakatan orang-orang yang berakal. Jadi misalnya mau menetapkan hukum bunuh bagi koruptor, kemudian enggak pakai dalil tapi pakai atifiyah tadi, pakai sentuhan sensasi perasaan tadi, dia mengatakan dengan bagaimana, wong maling ayam saja dipotong tangannya kalau terpenuhi nisab, kalau ayamnya mahalnya hingga terpenuhi nisab dipotong tangannya, lah koruptor miliaran rupiah kok cuman penjara 2 bulan, misalnya seperti itu. Harusnya penggal pancung kepalanya, penggal kepalanya. Nah, ini yang seperti ini bukan dalil ilmiah. Yang seperti ini bukan hujjah ilmiah. Tinggalkan yang seperti ini dalam berdebat. Tetapi katailah, saya sampaikan ini karena mereka di antara jurus mereka seperti itu. Apakah kamu samakan kami? Apakah kamu samakan di kemarin-kemarin kan seperti itu? Karena dalil yang sebetulnya bukan dalil ini larisnya di kalangan orang-orang awam. Tersentuh emosinya, terbakar emosinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau kata-kata ulaika kam diganti, kaifa taj'aluna na mithla ulaika? Bagaimana kalian menjadikan kami persis seperti mereka atau menyamakan kami seperti mereka? Merekanya diganti, bukan musyrikin zaman dahulu. Diperjelas, diganti dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Bagaimana kamu jadikan saya sama dengan Abu Lahab? Emang saya sama dengan Abu Lahab? Emang saya sama dengan Abu Jahal? Emang saya sama dengan Fir'aun? Misalnya seperti itu. Nah, apalagi kalau dibakar emosinya seperti itu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lalu dalil ilmiah itu apa Ustaz? Ya ma'ruf. Min usul al-sunnah wal jamaah. Dalil ilmiah itu al-kitab, as-sunnah yang sahihah, al-ijma' itu yang sepakati. Tambah juga ada yang menambahkan juga apa? Al-qiyas as-sahih. Yang disepakati jelas adalah Alkitab, Sunnah, Ijma', ma'ruf dalam usul fiqh. Itu namanya dalil. Dan juga demikian akal yang sharih. Kalau terkait dengan masalah logika akal yang sehat. Kalau ingin membantah syubhat, maksud saya seperti itu. Ini terkait dengan mau membantah syubhat. Pakai logika yang benar, logika yang sahih. Itu sebetulnya bukan dalil yang disendirikan penyebutannya, tapi masuk dalam al-qiyas as-sahih. Akal yang sharih itu, akal yang terang itu masuk dalam al-qiyas as-sahih. Baik. Masuk dalam al-qiyas as-sahih. Fal jawab, jawabannya adalah tidak ada perselisihan di antara ulama. La khilaf bainal ulama. Ini maksudnya adalah al-ijma'. Kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama itu pasti benarnya. Karena berdasarkan hadis, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Kurang lebihnya demikian. Ini ma'ruf dalam hadis ini dibawakan oleh Ahlul Usul dalam kitab usul mereka ketika membahas tentang ijma'. Bahwasanya ijma' itu dalil, sumber hukum dalam Islam, di antara dalilnya hadis ini. Tidak bersepakat umatku di atas kesesatan. Dijaga oleh Allah. Kalau umat ini sepakat, umat maksudnya ulamanya sepakat di atas satu masalah, maka itu pasti benarnya, jaminan dari Allah Ta'ala. Karena tidak mungkin semua ulama sepakat di atas kebatilan, gak ada satupun yang mengingkarinya. Maka tidak ada perselisihan di antara ulama, maksudnya adalah ijma'. Bahwasanya jika ada seseorang yang membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ajaran yang beliau bawa, suatu ajaran yang beliau bawa, sementara dia mendustakan dalam ajaran beliau yang dalam ajaran yang beliau bawa yang lainnya, maka itu tidak masuk dalam agama Islam. Maksudnya begini, untuk lebih jelasnya, orang non Muslim mau masuk Islam bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kemudian mengatakan saya mau menerima ajaran tauhid, ajaran dilarangnya syirik, tapi saya enggak mau menerima ajaran diharamkannya zina. Saya enggak mau menerima ajaran diharamkannya minum-minuman keras. Saya menolak ajaran diwajibkannya sholat. Lam yadkhulil islam fil islam, lam yadkhul fil islam. Orang seperti ini tidak masuk ke dalam agama Islam. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'an, bi ba'dil Qur'an. Dan demikian pula jika dia beriman terhadap sebagian Al-Qur'an dan jahada wa jahada ba'dahu, dan mengingkari sebagian Al-Qur'an, itu juga enggak masuk ke dalam agama Islam. Kaman aqarra bitauhid wa jaza wujubash shalah, ini juga enggak masuk ke dalam agama Islam. Seperti orang yang mengakui, mengimani tentang ajaran at-tauhid dan juga demikian mengkufuri, mengingkari kewajiban salat, au aqarra bitauhid, atau mengakui at-tauhid, membenarkan at-tauhid, mengimani tentang at-tauhid wassalah dan salat, wajada wajahada, dan mengingkari wujubas salat, wujubas zakat, kewajiban zakat, au aqarra bihadza kullahu, atau mengakui, mengimani tentang ajaran ini semuanya kecuali tentang as-saum, sehingga dia wajahada as-saum, mengingkari as-saum. Au aqarra bihadza kullih wajahada al-hajj. Jadi au aqarra bihadza kullih wajahada as-saum, au aqarra bihadza kullih wajahada al-hajj, atau dikecualikan haji. Tapi seluruh ajaran agama Islam dia akui itu satu ajaran yang benar. Dia imani ajaran tersebut adalah syariat Allah. Tapi dia ingkari satu saja, haji, maka dia kafir bil ijma. Dengan kesepakatan ulama dia kafir. Kalau non muslim bersyahadat namun demikian seperti ini orangnya, maka dia apa? Dia belum masuk ke dalam agama Islam. Walamma lam yanqat unasun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj. Dan tatkala ada orang yang tidak mau tunduk kepada Allah menunaikan haji di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini wallahu taala alam shawab, kalau melihat dalil yang dibawakan oleh Syekh di sini, maka mungkin maksud ketika itu adalah mengingkari kewajiban haji. Karena ayat ini adalah ayat yang terkait dengan mengkufuri, mengingkari kewajiban haji. Jadi mengingkari wajibnya haji, hukum wajibnya haji. Maka maksud tidak tunduk melaksanakan haji di sini, wallahu ta'ala alam shawab, mungkin maksud beliau adalah yaitu mengingkari kewajiban haji, wallahu ta'ala alam shawab. Karena apa? Karena jelas namanya meyakini, orang yang meyakini kewajiban haji namun dia tidak melaksanakan haji, maka ini bukanlah kekafiran, dosa namun tidak kafir, karena tidak rusak asal imannya. Keyakinannya dia benar bahwa haji itu wajib, namun dia walaupun kaya, mampu, tapi dia tidak mau menunaikan haji, maka ini tidak kafir. Oleh karena itu saya membawakan firman Allah Ta'ala, anzalallahu fi haqqihim, Allah turunkan ayat terkait dengan mereka ini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ayat tentang kewajiban haji. Dari mana kita bisa ketahui? Dari lafaz 'alan nas, walillahi 'alan nas. 'Ala di sini dalam konteks ini dalam ilmu usul fiqh, maka min alfadhil wujub, termasuk di antara bentuk lafaz wujub, jenis lafaz yang menunjukkan hukum wajib. Berarti dari ayat ini haji itu wajib bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila. Ini dalil bagi yang mampu maka wajib. Tetapi lihatlah selanjutnya. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir. Nah, ini maksud kafir di sini adalah mengingkari hukum wajibnya haji. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dengan demikian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, vonis kafir dari Allah langsung, bahwa yang mengingkari kewajiban haji itu kafir. Jadi semua syariat dia yakini benar. Dia beriman terhadap seluruh syariat Allah, bahwasanya itu adalah syariat Allah benar. Tapi satu saja dikecualikan, mengingkari kewajiban haji. Walaupun dia melaksanakan haji sekalipun, ini kafir. Mengapa demikian, ikhwan fillah? Ya, terkait dengan perkara apa sajakah, kaidah tentang perkara apa sajakah yang mukafir, yang menyebabkan seorang muslim menjadi kafir. Seperti yang saya ringkaskan kemarin, yaitu secara global ada dua, dengan melakukan sesuatu yang dilarang, yang sampai menghancurkan aslul iman, pokok keimanan, atau dengan meninggalkan sesuatu yang disyariatkan tapi sifatnya sampai menghancurkan aslul iman. Secara garis besar begitu. Baik terkait dengan etikot, ucapan, perbuatan, ataupun yang terkait dengan kufur menentang juhud, ataupun kufur syak ragu. Kalau diambil globalnya seperti itu, meninggalkan sesuatu yang disyariatkan ataupun melakukan sesuatu yang terlarang namun bentuknya sampai menghancurkan pokok keimanan. Nah, perinciannya panjang. Wa man aqarra bi hadza kulli wajhada al-ba'ts kafar bil ijma'. Dan barang siapa yang mengakui semua ini, mengimani semua syariat Allah itu sebagai syariat Allah dan benar, ada dan benar, namun satu saja dia ingkari, yaitu hari kebangkitan, maka kafir. Menurut kesepakatan ulama, ini namanya takfir mutlak, bukan takfir muayyan, karena enggak tunjuk hidung. Wahalladamu wa maluhu. Dan juga demikian halal darahnya dan halal hartanya. Dan kalimat ini kalimat yang sangat perlu kita perhatikan, bahwa tentu sesuai dengan ketentuan dalam syariat. Tidak setiap orang kemudian mengeksekusi mati, tidak setiap orang kemudian merampas harta, tidak demikian. Karena ada ketentuan dalam syariat dalam masalah ini. Dan termasuk usul ahli sunnah wal jamaah adalah berpegang teguh dengan semua dalil dari Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Tidak mengambil sebagian dan menolak sebagian. Kita harus juga mengambil dalil tentang ketentuan dalam syariat terkait dengan masalah halalnya darah orang musyrik yang syirik akbar dan hartanya, sehingga tidak hulu berlebihan seperti yang terjadi pada sebagian kelakuannya para teroris atau khawarij. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa adadna lil kafirina adzaban muhina. Jelas sekali. Terakhir-terakhir dicap apa? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Siapa? Apa perbuatannya? Perbuatannya adalah nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman dengan sebagian saja dan kami menolak sebagian. Wa yuriduna yattakhidhu baina dhalika sabila. Mereka menghendaki mengambil jalan tengah yang enggak benar. Maksudnya di sini jalan tengah yang enggak benar. Tengah menurut istilah mereka. Apa itu baina dhalika sabila? Jalan tengah yang dimaksud dalam tafsir disebutkan antara, intinya begini, antara iman dan kekufuran. Antara iman dan kekufuran. Karena seenaknya saja ngambil sebagian masalah yang dicocoki oleh hawa nafsunya dari syariat Allah misalnya, yang termasuk apa namanya tidak melaksanakan tuntutan ayat ini adalah tipe orang yang seperti itu. Mengambil sebagian apa syariat Allah dan kemudian menolak sebagian syariat yang lainnya dari syariat Allah. Ujung-ujungnya karena itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Maka yang seperti ini, ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka inilah orang-orang yang kafir sesungguhnya. Jadi sebagian di sini maksudnya sebagian dari hukum Allah, mengimani sebagian hukum Allah dan mengkufuri, mengingkari sebagian hukum Allah yang lainnya. Fa idza kana Allah qad saraha fi kitabi anna man amana ba'din wa kafara ba'din fa huwa al-kafir haqqan. Maka jika Allah telah menyatakan dengan terang di dalam kitabnya bahwa orang yang beriman terhadap hukum Allah, sebagian hukum Allah, dan mengkufuri terhadap sebagian hukum ataupun syariat Allah yang lainnya, maka ini benar-benar orang kafir statusnya. Wa annahu yastahiqqu ma dzakar, dan dia berhak mendapatkan yang disebut ancaman yang disebutkan, yaitu apa? Adzaban muhina, azab yang pedih. Zalati syubha, maka dengan memahami ayat ini dengan baik akan hilang syubhat tadi. Bagaimana mereka itu orang-orang musyrikin dahulu kan orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengingkari hari kebangkitan dan seterusnya. Kalau kami kan mengimani hari kebangkitan, sebelumnya disebutkan kami bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kok dikafirkan? Kok dinyatakan perbuatannya orang kafir? Kalau sudah terpenuhi takfir muayyan ya dikafirkan oleh ulama, karena hak ulama mengkafirkan takfir muayyan. Loh, kita katakan sebagian yang lain itu kan sebagian dari syariat Allah yang Anda imani, benarkan. Nah, sebagian yang lain gimana? Ketika buktinya Anda talabu syafa'ah, minta syafa'at kepada wali-wali Allah, atau Anda melakukan syirik dalam peribadatan, atau Anda demikian dan demikian dari perbuatan kekufuran ataupun ucapan kufuran. Nah, inilah inti masalahnya di situ. Hakikatnya Anda itu mengambil sebagian dan menolak sebagian dari hukum Allah. Wa hadhihi allati dzakaraha ba'du ahli al-ihsa fi kitabihi alladhi arsalahu ilaina. Dan ini adalah perkara yang disebutkan oleh Ahlul Ihsa, yaitu nama satu daerah, fi kitabihi dalam bukunya yang di, mungkin maksudnya dalam suratnya yang dikirimkan kepada kami. Wa yuqalu aidan, dan bisa juga dijelaskan sebagai perincian dari masalah di atas sebagai berikut. Ingkunta, jika engkau tukirru, mengakui anna man saddaqar rasul, bahwa barang siapa yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenarkan dalam apa? Fi kulli syai, pada setiap ajaran yang beliau bawa. Wajahada wujubas shalah, namun satu saja yang dikucalikan, yaitu mengingkari kewajiban salat, annahu kafir, bahwa itu adalah kafir. Halalud dam wal mal bil ijma, halal darahnya dan hartanya. Ini pun sesuai dengan kesepakatan ulama, berdasarkan konsensus ulama, ijma ulama. Jadi enggak ada ulama yang menyelisih hal ini, ulama yang benar-benar mengajak kepada surga, tidak ada yang menyelisih hal ini. Halalud dam, darah-darahnya, dan halalul mal. Wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai, kalau kamu sudah meyakini itu, mengakui itu, dan demikian juga idza aqarra, jika kamu sudah mengakui bi kulli syai illa al-ba'ts, dan demikian juga jika orang tersebut, man ya, kembalikannya kepada man, orang tersebut sudah mengakui segala sesuatu illa al-ba'ts, kecuali apa? Kecuali hari kebangkitan. Wa kadzalika lau jahadu wujuba shaum, demikian juga kalau seandainya lau jahada, kalau seandainya mengingkari kewajiban puasa Ramadan, wa saddaqa, dan benarkan bidzalika kulli, semuanya tadi selain tentang masalah kewajiban puasa Ramadan tadi, la takhtaliful madhahib fi, tidak ada perselisihan ulama madhab-madhab di dalamnya tentang hukum orang tersebut, bahwa hukum orang tersebut kafir dan halal darah serta hartanya. Waqad nataqa bihil Qur'an kama qaddamna, dan di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan tentang hal ini sebagaimana telah kami sebutkan. Fa ma'lum. Nah, kalau itu sudah sepanjang lebar beliau ulang-ulang agar mengokoh, karena ini terkait dengan nantinya beliau ini rupanya wallahu taala alam shawab masih memberikan mukadimah pada inti syubhat sebagian ulama tadi, bahwa inti syubhatnya yang kami ingkari itu, yang kami tolak itu apanya? Qital, dan yaitu takfir. Yang kami ingkari adalah takfir dan qital, sebagaimana penjelasan saya sendiri dalam kitab yang lainnya. Nah, untuk membawa ke sana, menjelaskan masalah membantah syubhat sebagian ulama ini, saya memberikan mukadimah ini panjang ini. Kita lanjutkan, masih dalam mukadimah. Sebentar lagi insyaallah akan sampai pada inti masalah. Fa ma'lum, maka suatu hal yang sudah diketahui, anat tauhid, bahwasanya tauhid huwa a'zamu, dia adalah a'zamu faridah, kewajiban yang paling wajib. At-tauhid adalah perkara, suatu kewajiban yang paling wajib, paling agung, paling besar kewajibannya. Ja'a bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh, yang ajaran tersebut dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kewajiban-kewajiban yang banyak jumlahnya. Tetapi yang paling besar dari diantara sekian, diantara seluruh kewajiban dalam Islam adalah bertauhid. Begitu maksud saya. Wa huwa adzam minas shalah, dan ini lebih wajib daripada kewajiban salat. Wazakah, dan kewajiban zakat. Wassawm, puasa. Walhaj, dan haji. Fakaifa, kalau sudah Anda ketahui itu, sebentar sebelum saya lanjutkan, mungkin bertanya-tanya, apa dalilnya perkataan penulis pada kitab Thalathatul Usul, wa a'zamu ma amarallahu bi at-tauhid, dan perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Atau pernyataan penulis di sini, dan kewajiban yang paling wajib yang paling besar adalah at-tauhid. Jawabannya banyak. Di antaranya surat Adz-Dzariyat ayat 56, surat An-Nisa ayat 36, surat Al-An'am ayat 151, surat Al-Isra ayat 23. Jika Anda benar mengambil sisi pendalilannya. Dan ayat-ayat ini ada di dalam bab pertama dari kitab Tauhid. Kemudian fakaifa idza jahada al-insan syai'an min hadhil umur kafar. Maka bagaimana kok bisa kalau seseorang mengingkari satu saja dari perkara-perkara yang sudah disebutkan sebelumnya itu bisa kafir, walau amila bikulli ma jaa'a bir rasul, walaupun dia mengamalkan seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza jahada tauhid, namun kalau dia mengingkari tauhid alladzi huwa dinur rusul, yang itu merupakan agama seluruh para rasul alaihi salatu wasallam kullihim semuanya, la yakfur, kok sampai tidak kafir. Ini kan aneh. Mengingkari sholat, kewajiban sholat saja, walaupun dia mengamalkan seluruh ajaran agama Islam, walaupun dia juga sholat tapi mengingkari kewajiban sholat, itu saja kafir. Padahal tauhid lebih tinggi keutamaannya, ajaran tauhid lebih tinggi, lebih besar kewajibannya daripada kewajiban sholat lima waktu maksudnya. Kok sampai meninggal apa mengingkari kewajiban sholat itu apa kafir, sementara mengingkari tauhid tidak kafir? Kan gak masuk akal ini. Padahal tauhid lebih besar kewajibannya daripada kewajiban sholat. Gak masuk akal yang seperti ini. Padahal tauhid adalah dakwah seluruh para rasul alaihi salatu wasalam, tujuan diciptakannya manusia, sebab diturunkannya Al-Qur'an. Subhanallah, ma'ajab hadzal jahl. Maha suci Allah, betapa mengherankan bentuk kebodohan ini. Kok enggak berani menyatakan kekafiran orang yang mengingkari tauhid, sementara berani menyatakan kekafiran orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan. Ini aneh sekali. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan pula sebagai tambahan jawaban, haula'i ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifah وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون. Nah, mulailah sesi di sini tentang masalah qital, membunuh disebutkan. Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam sejarah pernah memerangi Bani Hanifah, padahal mereka telah masuk Islam, yaitu Bani Hanifah. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin maksudnya yang jelas setidaknya pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau masih pada zaman yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Setidaknya begitu. Yang terakhir ini setidaknya maksud aslamu ma'a. Wahum yashadun, sementara mereka ini bersyahadat la ilaha illallah. Wahum yashaduna an la ilaha illallah, dan juga bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka juga azan, mereka juga salat. Tapi qatalu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalu, memerangi Bani Hanifah. Nah, bukti satu. Ya. Kemudian yang kedua, fa in qal, atau jawab diteruskan oleh saya di sini. Kalau seandainya dia menjawab begini, innahum yaqulun, sesungguhnya mereka itu diperangi Karena kan mengatakan inna Musailamah nabiyun, bahwasanya Musailamah seorang nabi. Jadi mengaku ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakul hadza huwal matlub. Nah, inilah jawaban yang ditunggu-tunggu. Nah, saya itu cerdiknya seperti itu. Jadi menggiring dengan apa pernyataan, memancing supaya dia merespon dengan respon yang benar, bukan supaya dia merespon dengan respon yang salah. Jadi adab dalam berdebat seperti itu. Semoga yang keluar dari lisan pendebat ini kebenaran. Ketika mengatakan, mereka kan mengatakan Musailamah nabi. Benar-benar. Kenyataannya demikian benar. Dan ini adalah kekufuran sehingga layak untuk diperangi. Benar. Benar. Tapi tahukah Anda kecerdikan saya, bahwa maksudnya adalah setelah ini dipapak, dijemput, dihadang dengan pukulan dari arah yang lain. Idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam kafar wa halla malu wa damu wa lam tanfa'hu asyhadatan wala shalah fa kaifa biman rafa'a syamsan au yusuf au sahabiyya au nabiyya ila martabati jabbari ila martabati jabbari samawati wal ard. Justru ini jawaban yang saya tunggu-tunggu. Pengakuan jujur dari saksi hidup. Kalau memang menjadi saksi hidup. Tapi ini rupanya muslimin, musyrikin atau orang-orang zaman penulis. Berarti tidak menjadi saksi hidup. Maka kalau orang yang mengangkat manusia sampai ke derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam saja menjadi kafir dan halal harta dan darahnya, serta tidak bermanfaat dua kalimat syahadat dan tidak pula bermanfaat sholat yang dia lakukan, fakaifa, maka bagaimana lagi biman terhadap orang yang rofa'a mengangkat syamsan nama orang, au Yusuf atau Yusuf, atau sahabiyah seorang sahabat, atau nabiyan seorang nabi, ila martabah ketingkatan jabbaris samawati wal ard, yaitu Allah maksudnya di sini. Kalau mengangkat ke derajat nabi saja bisa kafir, bagaimana kalau mengangkat derajat sampai kepada sejajar, diyakini sejajar dengan Allah, maka lebih nampak lagi kekafirannya. Subhanallah ma'azama sya'nahu. Kadzalika yadba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Kemudian Syekh membawakan ayat kadzalika, demikianlah yadba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Allah menutup hati orang-orang yang tidak berilmu. Makanya supaya tidak tertutup hatinya, ya menuntut ilmu tauhid yang baik yang benar, dengan tetap bertawakal kepada Allah Ta'ala saja, memohon pertolongan kepadanya agar kita dijadikan menjadi orang yang bertauhid ilman wa amalan, baik dengan memahami tauhid dengan baik dan mengamalkannya. Wa yuqalu aidan, kemudian bisa kita tambahkan bantahannya. Jadi banyak sekali. Karena ini syubhat dari sebagian ulama, maka membantahnya pun juga banyak-banyak di sini, Syekh, panjang lebar. Tambah lagi bantahannya. Alladzina harraqahum. Itu loh yang orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, mas ulama. Kan ini syubhat dari apa? Sebagian ulama. Itu loh mas ulama, orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu binar dengan api. Kulluhum, mereka semuanya yad'unal Islam. mengaku dirinya beragama Islam. Wahum min ashabi Ali. Dengarkan ini wahai Syiah, barangkali sampai ceramah ini di telinga orang-orang Syiah. Semoga Allah memberikan petunjuk kita dan anda semuanya, wahai orang-orang Syiah. Wahum min ashabi Ali. Padahal mereka ini adalah termasuk ashab, orang-orang yang dikenal oleh Ali. Wa ta'allamu al-ilm minas sahabah. Bahkan mereka pernah ngaji ke sahabat, pernah menuntut ilmu kepada sahabat, mencari ilmu dari sahabat maksudnya. Walakin i'taqadu. Akan tetapi mereka memiliki keyakinan yang menyimpang fi Ali, terhadap Ali. Jadi enggak jaminan orang yang sudah ngaji kemudian apa? Kemudian selamat istiqomah sampai menutup mata. Oleh karena itu tetap tawakalnya jangan kepada ustadznya, jangan kepada kitabnya, jangan kepada reputasinya, sudah khatam kitab ini kitab itu pasti selamat akidahnya sampai menutup mata, sampai menutup mata. Tidak. Kita tetap bertawakal kepada Al-Hayyul Ladzi La Yamut, yaitu yang maha hidup, yang tidak mati. Kalau kitab bisa hilang, kalau ulama bisa mati, kalau ustadz yang memberikan, yang menyampaikan pengajian bisa mati. Tapi kalau Al-Hayyu yaitu Alladzi La Yamut, maka ini tidak bisa mati dan tidak akan pernah mati dan tidak pernah mati. Walakin akan tapi i'taqadu fi Aliyin mithal i'tiqad fi Yusuf. Mereka meyakini pada Ali, terhadap diri Ali radhiyallahu anhu, seperti keyakinan mereka terhadap Yusuf Samsan dan yang semisal keduanya. Fa kaifa ajma' as-sahaba 'ala qatlihim wa kufrihim. Maka lihatlah wahai Syiah dan teman-temannya, lihatlah bagaimana para sahabat bersepakat ijma', pasti benarnya ini, terhadap dibunuhnya mereka, hukum bunuh untuk mereka, wa kufrihim, dan kekafiran mereka. Jadi wahai sebagian ulama, ada bukti bahwasanya hukum bunuh itu dilakukan untuk orang yang kafir. Ada bukti. Gitu. Yang melakukan adalah generasi yang termulia, yang paling faham tauhid. Tetapi ingat, tetap harus terpenuhi syarat-syarat takfirul muayyan. Saya jelaskan sedikit tentang masalah ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentang kisah pembakaran yang dilakukan oleh Ali terhadap mereka yang mengkultuskan Ali ini, yang meyakini pada diri Ali ada sebagian sifat uluhiyah, sebagaimana di antara Syiah zaman sekarang ini. Makanya kalau Ali dihidupkan pada zaman sekarang, mungkin Ali akan eksekusi mereka juga, karena nampaknya di sini wallahu taala alam shawab, khalifahnya ketika itu Ali radhiyallahu an. Jadi yang mengeksekusi pemerintah, beliau adalah khalifah. Sepertinya demikian dari konteksnya di sini. Riwayat ini, riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari tentang pembakaran ini. Dan pembakaran ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan telah diingkari oleh aktsarus sahabah, kebanyakan sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu. Tetapi ingat, yang diingkari adalah bentuk hukumannya, pembakarannya. Mengapa? Karena dalam Sahih Bukhari disebutkan Ibnu Abbas termasuk yang mengingkarinya, mengatakan, "Lau kuntu ana lam uhrikhum. Kalau seandainya yang mengeksekusi saya, mungkin maksud beliau begitu, saya tidak gunakan cara membakar mereka. Linahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'adzibu bi adzabillah. Janganlah kalian menyiksa dengan sejenis dengan azab Allah, yaitu Allah menyiksa seseorang di antaranya dengan apa? Api neraka. Tetapi bukan yang diingkari adalah kekafirannya. Bahkan para sahabat ijma akan kafirannya. Dan bukanlah yang diingkari juga pembunuhannya. Karena sahabat juga ijma atas pembunuhannya. Oleh karena itu Ibnu Abbas meneruskan perkataannya, wala qatal tuhum. Walaupun mengingkari ini, walaupun menyelisihi apa namanya sikapnya siapa, Ali, tidak setuju dengan pembakaran, namun beliau mengatakan wala qatal tuhum, namun saya tetap akan membunuh mereka. Ibnu Abbas pakar tafsir di kalangan sahabat, termasuk di antara deretan nama-nama yang paling alim dalam masalah Al-Qur'an. Begini pemahaman beliau. Orang-orang yang langsung ngaji ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakat atas kafiran dan hukum bunuh. Apa dasarnya? Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini dalil Ibnu Abbas. Ini sekaligus dalil pula bahwasanya namanya ganti agama bukan menyatakan terang-terangan pindah agama dari Islam kepada non-Islam. Bukan itu saja bentuk mengganti agama itu. Di antara bentuknya meyakini ada di antara orang memiliki kekhususan. Di antara kekhususan-kekhususan Allah, berhak disembah, berhak ditujukan doa kepadanya. Itu mengganti agama berdasarkan pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu an. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, yasyhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan bahwasanya saya adalah utusan Allah, illa bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu dari tiga sebab, di antaranya adalah at-tariku lidini, orang yang meninggalkan agamanya. Bagaimana dikatakan meninggalkan agamanya? Orang muslim itu kan jelas sederhananya saja orang yang menyembah Allah saja, meyakini sesembahannya hanya Allah saja, meyakini yang berhak disembah hanya Allah saja. Lah kok menjadikan Ali, ada orang yang menjadikan Ali memiliki khususan seperti khususan Allah dalam masalah uluhiyah, keberhakan disembah, ya ini namanya mengkultuskan, menuhankan, berarti bukan muslim alias kafir, karena muslim itu bukan penyembah Ali tapi penyembah Allah Ta'ala saja. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Atadunnuna anna sahaba yukafiruna almuslimin? Apakah Anda kalian menyangka para sahabat radhiyallahu anhum mereka mengkafirkan orang yang statusnya masih muslim? Am tadunnun, apakah kalian menyangka anal i'tiqad fi taj wa amthalihi la yadur, wal i'tiqad fi Ali bin Abi Thalib yakfur, Apakah kalian menyangka bahwasanya meyakini keyakinan yang gulu terhadap taj dan yang semisal dari taj? Nama orang sepertinya ini la yadur, tidak membahayakan akidah wal i'tiqad fi Ali, sedangkan meyakini keyakinan gulu terhadap Ali ibn Abi Thalib yakfur kafir. Enggak bisa dibedakan, sesuatu yang sama itu enggak bisa dibedakan. Kalau sesuatu yang beda dibedakan bisa, tapi kalau sesuatu yang sama dibedakan enggak bisa. Coba keyakinannya itu apa toh? Mereka mengatakan pada orang terhadap orang-orang yang disebutkan, orang-orang yang meninggal yang sudah disebutkan itu, bahwasanya haula'il mauta, mereka orang-orang mati tadi bisa yugithun, mengangkat musibah kami, yu'tun al-ataya, menganugerahkan anugerah-anugerah pada kami, yatasarrafun fil ard, bisa melakukan perkara-perkara yang sifatnya itu tasarruf, mungkin maksudnya di sini pengaturan di bumi, mengampuni dosa, dan bisa menganugerahkan kepada wanita yang hamil seorang anak, kepada wanita seorang anak. Seperti itu. Masya Allah. Sampai separah itu. Maka apakah yang seperti ini mau dibedakan dengan kekufuran yang lain yang sama-sama kufur? Intinya kan sama, harusnya sama, yaitu menghancurkan aslul iman, pokok keimanan. Ingat, diantara kaidah dalam syariat ini adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang berbeda. Tidak mungkin Allah dalam syariatnya menyamakan yang berbeda dan membedakan yang sama. Oleh karena itu qiyas yang sahih menjadi salah satu sumber hukum Islam. Karena ada ilah yang sama, ada penyebab analogi yang sama, sehingga kemudian disamakan. Karena kaidah dalam syariat adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang berbeda. Ya, kemudian lebih menarik lagi kisahnya, sambungan episode dari perdebatan ini tentang yaitu Banu Ubaid Al-Qaddah. Ini dinamakan oleh ahli sejarah dinamakan Fatimiyin, padahal tidak sah dikatakan seperti itu. Inilah orang-orang yang pertama, daulah yang pertama kali membikin maulid bid'ah, maulid Nabi itu adalah pada zaman ini. Nah, ini lebih menarik lagi nanti, lebih seru lagi, nantikan pada episode yang selanjutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.